Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa faddalana ala sa'iri khalqihi bita'limil ilmi wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT, bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini setelah kita melakukan kewajiban sholat subuh bersama-sama mengiringi dan menantikan terbitnya matahari. Mudah-mudahan ini dianggap Allah SWT sebagai tasbih kita, bertasbih bersama alam, dan dijadikan kita nantinya berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian halaqah Al-Quran kita yang ketiga, dan tema kesempatan kali ini akan berkaitan dengan dua tema besar, yaitu orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik. Jika pada pertemuan yang kemarin kita membahas sifat orang yang terbaik, jadi sangat ekstrim, hari ini akan membahas yang sebaliknya. Orang-orang yang memiliki karakteristik al-muttaqin, itu yang terbaik dari orang-orang yang beriman. Maka pagi hari ini Allah akan memulainya membahas dengan orang-orang yang terburuk. Jadi dua kutub yang berlawanan ini akan dibahas Allah jelas, yang paling baik dan yang paling buruk. Nanti di tengah-tengahnya ada golongan abu-abu yang susah diprediksi atau juga susah diidentifikasi. Nah, itu yang nanti paling banyak dibahas Allah sebelum membahas dan menguraikan isi surat Al-Baqarah. Kita akan segera memulainya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat yang ke-6, nanti kita akan menadaburi insyaallah ayat ke-6 sampai ayat ke-16. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أَأَنْدَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْدِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama bagi mereka, engkau berikan peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Nah, ini yang menarik adalah ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yang tidak mengubah eksistensi mereka. Jadi meskipun hanya dua ayat, ayat ini tafsirannya panjang. Yang menarik, pakar bahasa mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan sawaun alaika? Jadi, tapi sawaun alaihim. Karena yang sama itu mereka. Mau dikasih nasihat, enggak dikasih nasihat, dikasih peringatan, enggak dikasih peringatan, melihat kebaikan, enggak melihat kebaikan, itu sama. Tetapi tidak sama bagi Anda. Kenapa? Usaha Anda tetap ditulis Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban berdakwah itu kepada orang-orang seperti ini tetap ada. Meskipun mereka itu tidak punya efek, tetapi kewajiban dakwah kepada mereka tetap ada. Nah, ini rahasia pakar bahasa meneliti kenapa tidak mengatakan innal ladzina kafaru sawaun 'alaika. Tetapi sawaun 'alaihim, itu karena yang sama hasilnya itu bagi mereka, bukan bagi dai, atau kalau ayat ini adalah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dinilai Allah itu bukan hasilnya. Yang dinilai Allah di sini itu adalah prosesnya. Makanya nanti yang dinilai Allah itu bukan sedikit banyaknya pengikut, meskipun kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Jadi nanti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bangga umatnya banyak. Tapi yang menjadikan kebanggaan itu bukan banyaknya umat, tetapi kualitasnya. Nah, di sini yang menarik itu para mufassirin mencoba menganalisa. Lalu kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan sawaun 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja akibatnya, kau kasih nasihat atau tidak, mereka enggak beriman. Nah, lalu gunanya diberikan ayat ini untuk apa? Gunanya disuruh dakwah untuk apa kalau pada akhirnya tidak bisa? Nah, ini di dalam ilmu tauhid disebut dengan ilmu kasyaf. Jadi ilmu Allah itu menyingkap segala hal yang gaib. Dan ini kata Ibnu Katsir juga, diperuntukkan ayat ini dan ayat yang setelahnya itu bagi orang-orang yang sudah difonis Allah secara takdirnya tidak akan beriman. Atau kalau lebih berani lagi kita mengambil hubungan kaitan dengan ayat Al-Qur'an, itu di dalam surat Al-Lahab Allah berfirman seperti apa? Tabbat yada Abi Lahab. Itu kan ayat itu diturunkan Abu Lahab itu masih hidup atau sudah meninggal? Oh, Pak. Tabbat yada Abi Lahab itu diturunkan Abu Lahab masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Seharusnya kalau Abu Lahab itu orangnya cerdas, dia beriman saja dan mengikuti golongan yang berikutnya. Karena orang-orang itu meskipun pada hakikatnya ada tiga golongan, tetapi dalam hukumnya itu tetap ada dua. Beriman dan tidak beriman. Kalau dia beriman, masuk dihukumi orang yang muslim. Kalau dia tidak beriman, masuk golongannya non-muslim. Tetapi itu tidak terjadi. Padahal kalau dia milih, saya beriman kepada Muhammad, tetapi dia pada hakikatnya nanti seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, itu bisa saja. Tetapi itu tidak dilakukan. Dan itu menandakan ilmu Allah SWT yang sangat hebat. Padahal kalau dia beriman, itu runtuh itu. Klaim tabat yada Abi Lahab. Kalau Al-Quran itu runtuh klaimnya, dakwah Islami Nabi Muhammad juga runtuh. Kalau dia cerdas, tetapi kita tidak pernah mendengar sedikit pun usaha Abu Lahab untuk melakukan itu. Maka sangat benar, ayat ini kita tidak bisa memahaminya secara sepotong saja. Karena ayat ini diikuti kepada ayat berikutnya, Allah yang berfirman pada ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Ini cuma dua ayat saja. Jadi akibat orang-orang yang seperti itu kenapa? Ini bisa jadikan akibat, bisa jadikan sebab. Allah memberikan kunci. Jadi ini disebut di dalam ilmu balaghah al-isti'arah at-tamthiliyah. Jadi meminjam istilah. Karena hati kita itu tidak ada kuncinya. Tapi kenapa Allah mengunci? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Dan kunci kemudian ditutup. Ibarat kalau kita punya rumah itu tidak cukup pintunya dikunci. Tetapi digembok, sudah gembok ada pintu gerbangnya lagi. Nah, disegel. Nah, itu menyulitkan orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Nah, kenapa diperumpamakan seperti ini? Nah, karena mereka tidak menerima kebaikan. Ada, ini kalau di dalam penafsirannya itu tidak. Ketika menggunakan takkid innal ladzina kafaru itu nanti ada, sesungguhnya ada orang-orang yang kafir. Jadi tidak semua orang kafir itu satu jenis, tidak. Nanti ada orang yang jenis-jenis ini dan yang menarik pembahasannya hati. Nah, di sini nanti ke bawah itu semuanya berbicara tentang hati. Maka didahulukan khatamallahu ala qulubihim dulu. Dan ini silatnya adalah plural, jamak. Yang menarik yang kedua bukan wa ala asma'ihim, tapi wa'ala sam'ihim, satu saja. Dan kemudian wa'ala absarihim, dipluralkan lagi. Itu para pakar bahasa, dan yang sempat Al-Fakir baca, dalam I'rabul Quran Karim, wabayanuhu, karangan Muhyiddin Ad-Darwis itu, di sini wa'ala sam'ihim itu satu, sementara dua yang mengapitnya itu plural, itu yang terjadi hakikatnya. Seseorang itu bisa merasakan sesuatu, mengetahui sesuatu itu lebih dari satu. Bisa melihat lebih dari satu. Tetapi untuk mendengar lebih dari satu fokus, itu sepertinya kalau tidak bisa dikatakan mustahil, itu sangat sulit terjadi. Nah, ini satu. Jadi rahasia kenapa sam itu tidak dijamakkan, tidak dipluralkan seperti halnya absor dan kulub, karena seseorang mendengar lebih dari satu sulit. Dia pasti fokusnya kepada satu hal saja. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa didahulukan kulub? Karena kulub itu adalah tempatnya iman. Masih ingat yang kemarin kita tadaburi? ciri-ciri pertama orang muttaqin itu apa? Alladina yu'minuna bil ghaib. Iman itu tempatnya di mana? Di hati. Maka ketika mengatakan khatamallah, dikunci dulu hatinya. Ketika hatinya sudah dikunci, maka pendengaran tidak berfungsi. Dia hanya mendengar dan keluar begitu saja. Penglihatan juga demikian. Dia melihat sesuatu yang baik itu di depannya, tetapi itu gelap dan tidak kelihatan. Maka ini yang dikatakan khatam. Dikatakan kunci. Dikatakan kunci itu bergembok. Walahum adabun azim. Maka mereka, orang-orang itu akan mendapatkan azab yang sangat-sangat berat. Di dalam Al-Quran, jenis azab dalam Al-Quran ada banyak. Ada azabun azim, azab yang sangat besar dan berat. Ada azabun alim, azab yang sangat sakit, menyakitkan. Ada azabun muhin, azab yang menghinakan secara fisik dan secara mental. Misalkan di kepalanya diinjak, itu secara fisik sakit. Tapi lebih sakit itu adalah dihinakan. Nanti ada yang disebut dengan adabun mukim. Adabun mukim itu adalah dia sehari-harinya di tempat itu, di neraka. Seperti misalnya kalau seseorang itu disiksa, tetapi di ruangan ber-AC, tetap sakit juga. Tetapi nanti tidak seperti itu. Disiksa, tapi tempat penyiksaannya adalah neraka. Enggak diapa-apain aja sudah panas. Ya kan? Dicemplungin neraka saja sudah panas. Tapi tidak, adabun mukim itu bukan itu artinya. Dicemplungin, dibiarin itu panas, tetapi ditambah siksaan yang lainnya. Itu sebelum siksaan mereka ketika di dunia dan di alam kubur. Nah ini dua itu, sifat ada, itu karena ilmullah mukasyafah. Allah itu tahu. Kenapa seseorang itu perlu ditentukan Allah, si A nanti akan jadi orang baik dan masuk surga. Si B akan menjadi orang tidak baik dan masuk neraka. Bahkan dalam hadis qudsi, dalam hadisnya, itu ada nanti orang antara dia dan surga itu jaraknya cuma sejengkal saja. Cuma tinggal segini saja. Kemudian dia melakukan amal ahli neraka dan dia masuk neraka. Menjadi su'ul khatimah. Demikian juga sebaliknya, ada ahli neraka yang tinggal dia neraka itu sejengkal jaraknya. Kemudian dia melakukan kebaikan, dia merubah menjadi ahli surga. Jadi itu pengetahuan Allah yang sangat-sangat detil. Ini kalau dibandingkan dengan pengetahuan kita tidak ada bandingannya. Tetapi seseorang kalau disuruh mengira-ngira, ada klub sepak bola A bertanding dengan klub sepak bola B. Kalau seandainya klub sepak bola A ini sudah terbiasa menang bertanding dengan klub sepak bola B, itu prediksi orang kira-kira yang menang pada pertandingan itu mana? A. Padahal ilmu kita itu tidak seberapa, tetapi kita berani memprediksi itu. Tapi Allah bisa memastikan kenapa? Karena Allah tahu. Ini ke orang baik-baik tiba-tiba divonis dengan takdir Allah, itu karena nanti perjalanan hidupnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka nanti yang menjadi perdebatan dalam ilmu tauhid itu, apakah takdir itu bisa diubah? Karena takdir itu gaib, tetapi takdir itu azali, sudah tertulis. Apakah jaffatil qalam, ketika qalam itu sudah kering ditulis, artinya takdir itu sudah dibunyikan oleh Allah, tidak bisa diubah, di situ terjadi perbedaan ulama. Kalau takdir besarnya tidak bisa diubah, tetapi detil-detilnya itu bisa diubah dengan doa. Karena ada misalkan kita kalau silaturahim memperpanjang umurnya, di situ dilibatkan lagi apa arti perpanjang umur. Atau misalkan saja ketika kita hati kita bergetar, zadatuhum imana, bertambah imannya, itu kan tambahan. Nah itu kita tidak usah mendebatkan ini takdir boleh diubah atau tidak, tetapi ilmullah yang sangat mukasyafah itu kita ada menyisakan ruang-ruang manusia, dan tugas kita adalah menyisakan ruang manusia. Buktinya apa tadi? Sawa'un 'alaihim, bagi mereka sama, enggak ada bedanya. Mau berbuat baik atau tidak, kalau sudah dikunci tidak berfaedah. Tetapi tidak sama bagi Anda wahai Muhammad, maka lanjutkan dakwahnya. Itu pesan moralnya di ayat ini. Nah, ini kita tutup jenis klasifikasi kedua. Orang yang terbaik kemarin sudah kita bicarakan, orang muttaqin bukan hanya sekedar beriman. Sekarang kita membicarakan orang yang sudah dikunci, tidak ada kebaikan yang bisa masuk. Nah sekarang kita membicarakan orang yang ada di tengah-tengahnya, yaitu orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia itu ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, pada hakikatnya mereka tidak beriman. Ini yang disebut dengan orang munafik. Tapi sekali lagi, orang munafik itu tidak bisa dilihat, orang munafik itu juga tidak bisa diklaim, orang munafik juga tidak bisa ditunjuk. Kenapa? Di dalam hadis dan di dalam Al-Quran tidak pernah diidentifikasi namanya. Jadi yang diidentifikasi itu hanya penyakitnya, hanya ciri-cirinya. Harusnya kita bertanya, kenapa Rasulullah SAW tidak menyebut siapa itu orang munafik? Kenapa kemudian sekretaris rahasia beliau, Hudzaifah ibnul Yaman, yang diberitahu oleh Rasulullah SAW nama-nama orang munafik, itu tidak pernah membocorkan rahasia itu kepada siapapun. Bahkan pada saat ditanya dan diinterogasi oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau marah malah. Hudzaifah, tahukah engkau siapa orang-orang munafik itu? Beliau marah. Dan ketika bertanya, saya hanya bertanya terakhir sama kamu, saya termasuk orang munafik atau bukan? Hudzaifah menjawab, Anda bukan termasuk orang munafik. Ya, ini menandakan, kenapa orang-orang munafik itu dirahasiakan? Kenapa yang kita ketahui dari sekian jumlah para sahabat hanya satu? Dan itu muttafaq alaih, bukan seorang sahabat, meskipun dia beriman, berinfak, ikut keluar bersama Rasulullah, tetapi dia dikatakan Rasul Munafiqin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu pun Abdullah bin Ubay bin Salul diperlakukan Rasulullah SAW sebagai seorang Muslim. Kenapa? Pada saat meninggalnya kan beliau disolatkan. Baru setelah itu ayat Al-Quran turun dilarang melakukan solat kepada orang-orang yang munafik. Dan itu pun Nabi. Kalau kita kan gak bisa. Wah, kita gak boleh nyolatin si ini. Karena dia orang munafik. Ah, itu lain lagi ceritanya. Karena kita tidak bisa mengklaim orang munafik. Munafik itu tempatnya di mana tadi? Di hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya orang-orang munafik itu disebutkan, orang munafik di zaman Rasulullah adalah A, B, C, dan seterusnya, dari sekian ratus ribu, 114 ribu, menurut Abu Zur'ah Ar-Razi, jumlah sahabat, itu disebutkan, katakanlah ada 1000 orang munafik, itu nanti dikhawatirkan ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, itu nanti habislah cerita orang munafik. Oh, kita sekarang aman, orang munafik sudah meninggal. Sahabat kan sekarang sudah gak ada. Kalau ada orang-orang aku sebagai sahabat Nabi, pasti diketawakan orang. Karena jumlah sahabat definitif, jelas. Kalau seandainya orang munafik itu disebut pernama secara definitif, maka nanti dikhawatirkan orang munafik sudah meninggal, tidak ada lagi mereka. Makanya itu dirahasiakan, supaya kita sadar dan kita berhati-hati. Jangan-jangan kita itu mulai bergeser ke kiri. Jadi posisi orang munafik itu kadang ke kanan, kadang ke kiri. Terus ke kiri itu nanti masuknya kepada tadi, sawa'un alaihim a'andertahum amlam tundirhum la yu'minun. Dan orang munafik itu nanti diklaim Allah lebih buruk dari orang yang yang kafir tadi itu. Kenapa? Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Dia lebih buruk kenapa? Karena dia bermain secara fisik dia orang baik, tetapi pada hakikatnya dia jauh lebih buruk. Karena dia juga merancang pembunuhan kepada Nabi. Dia juga merancang jangan sampai kebaikan ini terorganisir. Dia juga merancang jangan sampai pengaruh orang-orang yang buruk ini direbut oleh orang-orang munafik. Justru dia lebih buruk. Kalau orang-orang kafir itu jelas membuat front permusuhan. Sementara mereka kelihatannya sahabat, tetapi sesungguhnya adalah orang-orang yang memusuhi. Nah, kenapa kata Allah di sini dilanjutkan, yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Nah, ini mereka itu menipu. Menipu Allah. Bisa enggak orang nipu Allah? Enggak bisa. Maka jawabannya di sini yang ditipu sesungguhnya adalah diri mereka sendiri sedang mereka tidak merasa. Nah, yang menarik di sini di ayat berikutnya, fi qulubihim marad. Ya, sekali lagi ya, kalau tadi di khatamallahu ala qulubihim, maka di sini juga diangkat fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakitnya apa? Yaitu nifak. Karena nifak itu adalah seburuk-buruk penyakit. Nanti kalau di dalam Al-Qur'an itu surat Al-Mu'minun ada, surat Al-Kafirun ada, surat Al-Munafiqun ada enggak? Ada. Allah punya kepentingan untuk menyebutkan bahwa jenis ini akan selalu ada di dalam masyarakat. Bahkan itu surat Al-Munafikun itu bukan satu-satunya surat yang membicarakan orang-orang munafik. Di sini, di bagian kita sekarang memulai dibicarakan munafik. Surat At-Taubah, judulnya At-Taubah, mengisahkan taubatnya tiga orang sahabat yang menyesal melakukan kesalahan pada saat perang Tabuk, tetapi itu mayoritas isi surat Taubah itu adalah sifat-sifat orang munafik. Nanti disebutkan di ayat-ayat yang lainnya selalu disinggung jenis manusia ini, yaitu manusia yang pada zahirnya dia mengatakan saya beriman, tetapi pada hakikatnya wama hum bimu'minin. Dan mereka itu tujuannya apa? Menipu Allah dan orang-orang yang beriman, tetapi sesungguhnya yang dia tipu adalah diri mereka sendiri, mereka tidak merasa. Fazadahumullahu marada, orang demikian akan ditambah penyakit hatinya. Kalau sudah nanti tidak bisa disembuhkan, itu baru disebut dengan khatam, dikunci. Jadi khatam itu, kalau di kita itu khatam diartikan stempel ya. Bisa juga, sesuatu itu sah kalau ada stempelnya. Kalau udah distempel sebagai penduduk neraka ya susah mencabut stempel itu dengan SK yang baru. Kalau itu perumpamaan manusia. Tapi ini di sini istiarah tamtsiliyah, bahwa hati itu memiliki kunci karena hati itu yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dikatakan walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Ini munculnya yakdzibun dari mana padahal tadi mereka itu beriman. Sesungguhnya mereka itu mendustakan. Yakdzib itu berbeda dengan yukadzib. Kalau yukadzib itu dilakukan oleh orang yang terang-terangan kafir. Tapi di sini adalah walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, bukan yukadzibun. Karena mereka melakukan itu dengan diam-diam. Jangan dikira saya dukung ente, saya di sini mah karena basa-basi saja. Nah, itu orang seperti itu mendustakan dirinya sendiri. Itu membohongi. Yakdzib itu bohong. Kalau yukadzib mendustakan. Jadi beda artinya. Mana yang lebih buruk? Dua-duanya buruk. Nah, maka disebut di sini azabun alim itu azab yang menyakitkan. Alim itu sakit. Jadi azab yang menyakitkan. Kalau tadi itu azabun azim yang berat, ya, jangan dikatakan, oh yang azab yang berat bukan berarti yang menyakitkan. Enggak juga, dua-duanya itu akan digabung. Seperti tadi, azabun mukim, itu dia dicemplungin neraka saja, itu sudah panas. Apalagi ditambah disiksa. Dan baginda Rasulullah SAW dalam hadis muslimnya, seringan-ringannya siksa ahli neraka itu apa? Ketika bara api ditaruh di telapak kakinya, ubun-ubunnya mendidih. Itu seringan-ringannya siksaan ahli neraka. Dan itu dilakukannya bukan di ruang ber-AC. Tapi di mana? Di neraka. Yang belum diapa-apain saja sudah panas. Nah, ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, wa idza qila lahum ala sebentar. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau mereka itu dikasih nasihat, jangan melakukan kerusakan di muka bumi, mereka akan membalik, oh enggak, kami orang baik-baik saja. Nah, ini konsekuensi seorang da'i, amar ma'ruf itu sulit, tapi yang lebih sulit adalah nahi mungkar. Ya kan? Mengajak orang sholat, konsekuensinya apa? Kalau dia baik, ikut sholat. Kalau enggak mau, enggak ada konsekuensinya, dia enggak mau sholat kan? Diajak puasa, ikut puasa sama tidak kita gak tahu. Biasa zakat juga demikian. Tetapi kalau kita larang, itu pasti ada konsekuensinya. Ada orang sedang asik-asik berjudi, kita larang, konsekuensinya apa? Kalau dia lemah, ngikutin. Kalau dia lebih kuat dari kita, apa yang terjadi? Kita yang akan kena akibatnya. Maka ini sifat pertama, ketika dikatakan, jangan berbuat kerusakan, ini melarang atau memerintah? Melarang. Akibatnya apa? Yang pertama dibalik, innama nahnu muslihun. Nanti kata Fir'aun juga dibalik. Sesungguhnya Fir'aun itu ala fil ardi, dia tinggi hati dan sombong berbuat kerusakan. Tetapi yang diklaim membuat kerusakan itu adalah Musa. Kita akan dituduh balik berbuat jahat. maka hati-hati. Kita ketika amar ma'ruf itu kecil resikonya. Ketika sudah masuknya ranah nahi mungkar, kalau tidak diikuti dengan policy, kebijakan, dan cara berdakwah yang bagus, akan dibalik justru kita yang dianggap berbuat salah sama mereka. Dan mereka akan terbebas dari tuduhan-tuduhan yang tadi tidak semestinya. Kita larang dia berbuat judi, kita jebloskan di dalam penjara. Ternyata mereka punya backing yang kuat, justru terbaliknya, kita dituduh mencemarkan nama baik. Terjadi gak itu? Bisa terjadi. Ala innahum humul mufsidun. Nah, dikata Allah, sesungguhnya mereka meskipun mengklaim seperti itu, mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, walakin la yash'urun. Bukan berarti la yash'urun di sini mereka membunuh tidak merasa, mereka merusak tidak merasa, tetapi mereka tidak mau dianggap seperti itu. Itu dikatakan asy'ur. Syu'ur itu tempatnya di mana? Di hati. Secara fisik mereka berbuat kezaliman, mau mereka dianggap zalim? Enggak mau. Orang-orang zalim itu tidak mau dianggap orang zalim. Ya masih mending kalau seandainya tingkat-tingkat kejahatannya itu, maaf saya ini mencuri karena kebutuhan ekonomi, itu bukan orang yang buruk awalnya, itu karena dia ada nilai yang lain kepepetnya. Tetapi kalau dia sudah nggarongin, sudah ngambil harta yang demikian banyak, dia enjoy saja, hatinya sudah mati. Padahal itu uang haram, tetapi dia anggap uang itu seperti hanya uang halal. Itu disebut la yash'urun. Dia membunuh orang, oh itu dianggap sebuah kebaikan. Tadi kan, oh ini kan demi menjaga. Dia adu domba orang, oh itu karena ini membahayakan bagi saya. Dia tangkapi orang, itu juga tidak terasa. Itu disebut dengan la yash'urun. Bukan berarti la yash'urun itu artinya mereka tidak tahu itu keburukan, tetapi la yash'urun itu hatinya sudah mati. Karena tempatnya syu'ur di mana tadi? Hati. Ketika Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau sakit hatinya itu sudah kronis, maka tidak bisa merasakan itu. Nah, nanti akan dibalik. Ada sebagian orang yang kepuasannya itu menzalimi. Ada sebagian orang yang kepuasannya itu berbuat maksiat. Ada kepuasannya orang yang sebaliknya, dia menolong orang puas hatinya. Ini kalau kita mau jujur, silakan bapak-bapak dan ibu-ibu renungkan. Sama-sama bersedekah itu pasti dari sekian kali percobaan, itu hanya beberapa, saya tidak mengatakan hanya, itu ada yang sangat puas kita bersedekah, lega gitu rasanya, padahal jumlahnya juga gak banyak. Kadang kita bersedekah banyak, tetapi ya biasa saja. Itu yang disebut tempatnya di hati. Iman dan syu'ur itu tempatnya di hati. Nah itu yang berikutnya. Lalu dikatakan lagi, wa idza qila lahum, kalau mereka dikatakan aminu kama amanan nas. Yang kedua ini sifatnya, kalau yang tadi hatinya mati, yang kedua adalah disuruh mereka beriman seperti berimannya manusia. Kenapa yang disebut di sini manusia? Ini manusia yang pertama dengan di sini beda. Wa minan nasi dengan yang di sini, kama amanan nas itu beda. Amanan nas yang diberi ini adalah orang-orang dari kalangan mukminin, orang sahabat. Kamu mbok ya beriman seperti hanya berimannya sahabat-sahabat itu. Apa jawaban mereka? Qalu, mereka jawab enak saja. Anu'minu kama amanas sufaha. Emang kami sama seperti mereka? Emang kami ini orang bodoh seperti mereka? Jadi ketika dinasihati dia merasa lebih tinggi dari orang-orang. Itu sifat orang-orang munafik. Jadi na'udzubillah kalau kita ada perasaan seperti ini, kita segera berdoa dibebaskan dari sifat nifak. Jadi kalau dia disuruh berbuat, tadi disuruh meninggalkan perbuatan buruk, dia membalik, oh enggak kok, saya enggak melakukan keburukan, karena hati mereka tidak bisa merasakan itu. Nah, kalau sekarang ditanya, kamu berimanlah, lakukanlah kebaikan seperti kebaikan yang dilakukan si A, dia mengatakan, ah masuk kami melakukan kebodohan. Masa sih iya hari gini kami membaca Al-Quran, gengsi dong. Masa sih iya saya di depan transportasi umum membaca Al-Quran, gengsi dong. Bagusnya saya buka gadget, bagusnya saya main BB, bagusnya dan lain-lain. Malu saya membaca Al-Quran. Apa orang-orang itu bodoh? Ya ini merendahkan dan merasa lebih baik dari orang lain, itu adalah sifat orang-orang yang munafik. Nah, ketika dikatakan ala innahum humus sufaha, dibalikin lagi sama Allah. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang bodoh. mendapatkan mutiara keimanan tapi tidak dipelihara, walakin la ya'lamu. Nah, ini yang paling membahayakan. Wa idza laqul ladzina amanu. Kalau mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan apa? Qalu amanna. Kami beriman. Wa idza khalau, bahasanya, ila syayatinihim. Ibnu Katsir menerjemahkan syayatin di sini, Imam Al-Alusi dan para mufassirin, syayatin di sini adalah pimpinan-pimpinan mereka. Maka di sini keburukan itu terkoordinir. Kita jangan menyangka bahwa kebaikan itu bisa dikoordinasi, tetapi keburukan itu terkoordinir. Bahkan meskipun ini diragukan perkataannya Imam Ali, tetapi itu terkenal sebagai perkataannya Imam Ali. Al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batil binizam. Kebaikan yang tidak terorganisir itu akan dikalahkan oleh keburukan yang terorganisir. Itu juga berlaku. Kalau kita gagal merekayasa kebaikan, maka yang terjadi adalah rekayasa keburukan. Kalau kita gagal rekayasa kebaikan, akan terjadi sebaliknya. Contohnya, suatu ketika di dalam masyarakat, orang yang melakukan pengajian dulu itu dianggap aib, ketinggalan zaman. Tapi kalau kita berhasil melakukan rekayasa, nanti terjadi sebaliknya. Orang kalau nggak ngaji, dia ketinggalan zaman. Itu berarti tandanya keberhasilan dalam merekayasa kebaikan. Kenapa? Karena nanti kaidahnya gini. Idza katsural munkaru sara ma'rufan. Kemungkaran itu kalau sudah banyak akan berubah menjadi ma'ruf. Loh, kalau kemungkaran jadi banyak akan jadi halal. Yang haram jadi banyak akan jadi halal. Bukan. Kemungkaran itu kalau sudah merajalela, dia dianggap biasa sehingga tidak diingkari. Kalau satu desa ini minum-minuman biasa, orang yang enggak minum dianggap mungkar. Kalau satu desa itu meninggalkan sholat dianggap biasa, yang melakukan sholat disebut mungkar. Kalau satu desa itu menghidupkan malam-malam bulan Ramadan itu dianggap kebaikan, yang meninggalkan dianggap mungkar. Itu terjadi di mana saja. Kalau itu sudah menjadi adat, itu bisa lebih kuat dari peraturan yang tertulis. Makanya kita harus berusaha merekayasa sebanyak dan sekuat mungkin kebaikan. Karena ini kalau mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, dia mengatakan beriman, khalau ila syayatinihim. Ini yang bahaya. Mereka katakan, inna ma'akum. Kami bersama Anda. Loyalitas kami adalah kepada Anda. Syayatin di sini kan sudah jelas. Kenapa yang dipilih Allah, kenapa? Tidak dikatakan, wa idha khalau ila alladhina kafaru misalnya. Atau wa idha khalau ila a'da'illah misalnya. Tetapi ilah syaitinihim. Kalau dalam benak orang, syaitan itu apa? Bapak-bapak. Syaitan itu adalah simbol keburukan yang paling buruk kan? Padahal sebenarnya syaitan itu di dalam Al-Quran ada disampaikan dalam simbol yang menyeramkan. Tetapi jarang kita lupa bahwa syaitan itu kadang simbolnya sebaliknya. Syaitan itu kelemahan kita. Kenapa syaitan itu selalu kita ikonkan sebagai yang buruk? Harusnya syaitan itu juga bisa berupa hal-hal yang menarik. Kalau syaitan itu tidak menarik, tidak mungkin dong Hawa sama Adam itu mendengar mereka. Coba bayangkan kita, kalau seandainya syaitan itu seperti gambaran kita, mukanya seram, kemudian punya tanduk di kepalanya, itu kira-kira Adam sama Hawa mau mendengarkan perkataan mereka enggak? Enggak mau kan? Itu kesalahan kita. Kita membayangkan setan itu buruk, padahal setan itu secara fisik orangnya mungkin ganteng kalau berbentuk orang. Makanya khalau ila syayatinihim itu secara fisik bisa jadi dia sama dengan yang lainnya, tetapi kelakuannya lebih buruk daripada setan. Nah, setan itu jelas dia masih mengakui Tuhan. Setan itu mengakui Allah sebagai Tuhan loh. Makanya orang-orang yang lebih buruk dari setan itu adalah orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Nah, di sini khalau ila syayatinihim itu maksudnya pemimpin-pemimpin mereka itu sama secara fisik seperti kita. Maka nanti di dalam surat Al-Munafikun itu digambarkan. Di dalam surat Al-Baqarah juga nanti digambarkan. Perkataan mereka enak didengar, tampilan fisiknya enak dilihat. Secara kalau dia berdiskusi itu argumentatif, pendapatnya bisa diterima. Tetapi mereka itu disebut apa? Syayatinihim. Tetapi mohon maaf sekali lagi, ini tidak untuk menunjuk orang lain. Sifat nifak itu harus kembalinya kepada diri kita. Saya ada gak ciri-ciri ini? Harusnya itu. Jangan ditunjuk, oh itu kayaknya si A itu. Itu adalah si B. Bukan, tetapi harusnya kita katakan, wah kayaknya saya mulai ini, agak condong ke kiri ini. Kholau ila syayatinihim. Di dalam hati saya sudah mulai ada syaitan. Maka kita harus berhati-hati. Karena apa akibatnya? Di sini. Berikutnya, ketika mengatakan, inna ma'akum inna manahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami itu ngolok-ngolokin mereka, ngibulin mereka. Jadi saya beriman itu cuman tuntutan peran saja. Pada hakikatnya sesungguhnya watak saya yang asli seperti ini. Dia menjadi seorang pemain sinetron, berpura-pura melakukan sesuatu yang tidak menjadi sikapnya. Maka itu disebut apa? Ngibulin orang, mustahziun. Maka Allah langsung membalas tanpa jeda di situ. Harusnya kan fallahu, thummallahu, maka Allah. Tapi tidak dipakai jeda. Jedanya itu hanya tanda titik. Di zaman dulu mah gak ada ayat. Ayat itu dikatakan sebagian ijtihad. Tanda wakaf-wakaf itu ijtihad. Makanya jumlah ayat dalam satu surat itu menurut ulama Basar berbeda dengan ulama Kufah. Berbeda dengan ulama Madinah. Berbeda dengan ulama. Kenapa? Karena tanda-tanda berhentinya bacaan itu bukan berarti satu ayat. Dan itu ijtihadi. Bukan berarti kalau ini kita katakan, oh ini satu ayat, oh itu kita, oh salah. Enggak, itu ijtihad dari para sahabat dan juga para ulama. Nah, Allahu yastahzi'u bihim. Allah yang sesungguhnya mengolok-olok mereka. Ini pertanyaan kita. Enggak boleh dong Allah mengolok-olok. Tidak ada itu asmaul husna. Mustahzi' itu enggak ada. Itu sama dengan kata-kata Allah, nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Loh, katanya la ta'khuduhu sinatun wala naum. Katanya Allah itu enggak ngantuk, enggak tidur, enggak lupa. Lah ini kok ada melupakan mereka? Kan berusaha untuk lupa. Kan kita sering ya, udah lupakanlah masa lalumu. Kalau kita sudah maaf-maafkan, lupakanlah. Itu kan artinya kita berusaha tidak mengingat. Loh, itu kan bertentangan dengan sifat Allah. Yastahzi itu juga bertentangan dengan sifat Allah. Maka harus ditakwilkan. Sebagian ulama ada yang mengatakan gak boleh ditakwilkan. Tetapi pengertian mengolok-olok tentu berbeda. Tetapi sebagian lagi menakwilkan. Yastahzi di sini Allah itu membiarkan mereka. Membiarin aja. Mereka tertipu. Seolah-olah itu melakukan kebaikan banyak pada hakikatnya. Tidak ada. Itu disebut dengan mengolok-olok. Ada penafsiran lain. Yastahzi itu Allah mengolok-olok mereka itu nanti akan di dalam pengadilan itu disebut-sebutkan oleh Allah dan itu akan semakin menyakiti hatinya. Mereka merasa baik kemudian divonis kamu masuk neraka. Wah kan protes, kenapa saya masuk neraka ya Allah? Itu kan sering dalam Al-Quran. Rabbi lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira dalam surat Taha. Kenapa Anda kumpulkan kami dalam keadaan buta padahal kami tadi di dunia itu melihat? Kenapa? Karena kamu dulu melupakan, kamu dulu meninggalkan, sekarang aku tinggalkan. Itu maksudnya di situ diolok-olok secara psikis. Nah, wayamudduhum, ini yang paling bahaya, wayamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Al-amah itu kebalikan daripada al-huda. Meskipun al-huda itu kebalikannya abdolal, ya'mah itu di sini. Gini. Al-Huda kemarin kita bicarakan, kalau kita sampai kepada sebuah tempat, itu dikatakan kita minal muhtadin. Ya kan? Di sini kita mencari tempat sholat kita, tempat A, sampai itu disebut kita mendapatkan petunjuk yang benar. Secara bahasa ya. Nah, kalau ya'mahun, itu hampir sama dengan yatihun, hampir sama dengan tersesat, itu berusaha tapi gak nyampe-nyampe. Nah, Allah wa yamudduhum. Memperpanjang orang tersesat itu kan ada batasnya. Biasanya kan orang ada frustasi ya. Saya misalkan, saya mencari rumah si A. Saya sudah melakukan 7 kali percobaan gak ketemu. Apa yang terjadi biasanya? Balik pulang. Tetapi Allah tidak demikian. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka mau pulang, tersesat lagi. Itu yang terjadi Bani Israel pada saat melawan perintah Allah disuruh masuk Palestina kan. yatihuna fil ard. Mereka begitu-begitu aja selama 40 tahun itu. Itu disebut ya'mahun secara fisik. Nah, secara non-fisik di sini, tughyan, mereka akan ya'mahun, buta. Kenapa? Nah, kembalinya kemana tadi? Khatamallahu ala kulubihim. Sebelum khatamah apa? Fazadahumullahu maradha. Fi kulubihim marad. Hatinya sudah mati, sudah sakit, akan menjadi kronis dan akan menjadi semakin sakit. Nah, ulaika, ini di endingnya. Ulaika alladina ishtarau dhalalata bil huda. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menjual. Ya kan? Membeli dan melakukan jual beli, meskipun di sini syira. Syira itu membeli. Ulaika alladina ishtarau dhalalata bil huda. Mereka yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ingat, membeli bukan menukar. Kalau menukar itu kan gratis ya. Eh, tolong dong Qur'annya tukar sama saya, mushafnya. Eh, mobilnya dong tukar. Itu kan kita enggak keluar lagi kan. Ditukar begitu saja gitu kan. Meskipun sebenarnya itu juga rugi. Barang A yang bagus ditukar dengan barang B yang tidak bagus, itu yang rugi yang mana? Yang nukar yang tidak bagus. Ini perumpamaan, dikatakan isti'arah lagi. Syira, petunjuk itu enggak bisa dijual belikan, tetapi di sini adalah ishtarawu dhalalata bil huda. Membeli barang yang buruk dengan harga yang baik. Rugi enggak kira-kira? Ketipu enggak kira-kira? Ketipu. Ini barang harusnya harganya cuma 100. Itu dolar. Dolar enggak ada harganya. Dibeli dengan harga 1000. Nyesal enggak itu? Nyesal. Itulah orang yang terjadi mereka. Mereka mengatakan itu untung mereka melakukan seperti itu. Fama rabihat tijaratuhum. Tidak pernah beruntung itu mereka seperti itu. Jadi orang-orang itu melakukan kemunafikan itu tujuannya mendapatkan, saya kalau di sini nanti kalau ini aman. Orang-orang itu bermentalnya naf'i. Naf'i itu mental hipokrit yang dia mencari aman. Biasanya larinya adalah untuk kepentingan yang bersifat duniawi. Jabatankah? Hartanya kah? Sifat-sifat ini akan mendidik mental individualistik dan egoistik. Kenapa? Karena kalau yang penting mah saya aman. Hati-hati itu perkataan demikian. Yang penting saya aman itu nanti seperti ini. Kita kira kita aman. Fama rabihat tijaratuhum. Nah, sekali lagi. Wama kanu muhtadin. Kembali kepada pertemuan yang lalu. Ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi muhtadin itu orang kalau sudah sampai rumah biasanya, ya saya sudah berkali-kali muter-muter. Tapi meskipun usaha itu muter-muter, kalau sudah dibukakan ting-tong, benarkah ini rumahnya Pak Fulan? Iya. Apa yang dirasakan? Bahagia sekali. Ya kan? Dia masuk meskipun belum disuguhin apa-apa sudah tenang. Apalagi disuguhin apa-apa. Silahkan mandi, silahkan bersih-bersih, silahkan istirahat. Ulaika humul muflihun. Orang seperti itulah adalah orang-orang yang berbahagia. Ini tadabur kita insya Allah pada kesempatan kali ini. Temanya meskipun agak seram, menyeramkan, berbeda dengan pekan lalu yang lebih enak untuk kita jadikan obat dan tambatan hati kita. Tetapi dengan taunya ini belum selesai. Karena Allah membicarakan orang beriman hanya dalam 3 atau 4 ayat. Orang-orang kafir yang sudah difonis di front yang paling kiri itu 2 ayat saja. Orang-orang munafik dibicarakan Allah belasan jumlahnya. Ini tadi kita baru sebagian membicarakan orang-orang munafik. Dari ayat ke-6 dan 7 itu orang kafir. Tapi ayat ke-8 sampai 16, 8 ayat itu orang-orang munafik. Nanti masih ada sisanya. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan tadabur kita ini melengkapi kebaikan hari ini yang diberikan Allah kepada kita. Aqulu qawli hadza ja'alana Allah wa iyyakum minal ladina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Nanti kita bisa melanjutkan dalam forum dialog. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak, kalau ada yang mau tanya, Pak. Pertama, ya. Saya yakin itu dikerjakan orang jahat. Ya. Ada pengurus gereja yang mendekati beberapa orang tukang sayur, dikasih modal dari gereja ini. Lantas berbeda agama tukang sayur. Itu orang jahat. Ya. Tapi kitanya sendiri, orang mukminnya itu nggak peduli terhadap kaum yang lemah, usahanya keras tapi nggak punya modal, nggak peduli. Jadi saya yakin itu ya jahat, tapi ya baik, bisa menolong orang-orang yang susah. Iya. Sedangkan kita ini, ya Allah, pelincir bukan main. Iya betul. Ya itu tadi saya bilang. Kenapa yang diberikan permisalan tadi itu syayatin? Karena itu paling buruk secara nilai. Tetapi tampilannya dia bisa jadi paling cakep, termawan. Dan itu tidak ada harganya di sisi Allah. Dan sekali lagi, kalau membicarakan nifaq itu jangan begini. Membicarakan nifaq itu begini, tanda tanya. Ya itu. Makanya sangat sifat munafik itu kita harus berhati-hati. Tadi Bapak mau bertanya apa, Pak? Silakan, Pak. Ya. Tanda-tandanya, ya. Sudah dibuka daftarnya. Daftarnya, ya. Apakah itu bermakna tanda-tanda munafik itu pun bertingkat-tingkat? Oh iya. Ya. Orang munafik tidak disebutkan namanya, tidak dibuka daftarnya kata tadi Bapak. Karena tadi sudah disebutkan ya, supaya kita tahu bahwa orang munafik itu berlaku sepanjang zaman. Akan ada jenis manusia ini. Dan yang kedua, orang munafik itu juga bertingkah. Ada dalam hadisnya, kalau di dalam diri kita ada empat hal ini, kita kana munafiqan khalisan. Idza haddatsa kadzab, kalau ngomong bohong terus. Ya kan? Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia janji enggak pernah tepat janji. Wa idza tumina khana, diberikan amanat berkhianat. Wa idza khasama ghadar, kalau bertikai dia pasti menyakiti yang lainnya. Enggak mau itu perdamaian. Itu kan namanya munafik khuluqi. Jadi munafik ada dua. Munafik secara akidah, dan itu yang paling buruk terhadap umat Islam. Ada munafik khuluqi. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sholat tapi malas-malasan. Naudzubillah. Pina, kita pernah enggak sholat malas-malasan? Jangan dijawab. Itu susah sekali untuk menjawabnya itu. Sholat yang paling berat bagi orang munafik kata Rasulullah apa? Isya sama subuh. Pernah gak kita malas-malasan sholat isya subuh? Jangan dijawab juga. Sulit-sulit itu. Yang paling bahaya ini, la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Jadi orang munafik itu berzikir. Jadi kalau kita gak berzikir, jangan dijawab juga. Lebih buruk jadi orang munafik. Makanya zikir itu di dalam Al-Quran selalu apa? Zikron kathiro. Harus banyak kita berzikir. Dan nanti pesan saya ini karena sudah mau Ramadan, itu na'udzubillah, Ramadan itu juga dalam tanda kutip itu nanti banyak syayatin-syayatin yang kelihatannya bukan syaitan itu. Tapi jangan menilai orang lain, ini saya tidak ingin menilai orang lain. Saya ambil satu permisalan saja. Ayat Allah di dalam surat Ali Imran, dan kita tutup nanti karena waktu sudah siang. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di antara orang-orang yang disayang Allah, ibadur rahman itu, ibadullah, itu wabil ashari hum yastaghfirun. Artinya apa? Dan mereka adalah beristighfar di waktu sahur, kan? Itu zikir yang paling utama di waktu sahur, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu adalah istighfar. Sama-sama zikir itu baik, subhanallah baik, la ilaha illallah baik, Allahu akbar baik. Tetapi di waktu sahur, yang menemani kita sahur yang paling baik apa? Istighfar. Nah, kita lakukan enggak? Zikirnya enggak, apalagi istighfar. Sahur sambil, enggak usah diteruskan juga. Itu banyak kita menikmati hal-hal yang, maka ini juga menasihati diri saya sendiri, karena ini jangan sampai nanti Ramadan datang kita begitu-begitu aja. Saya kira itu ya Pak, kita cukupkan karena sudah barangkali sebagian bapak dan ibu masih ada aktivitas setelah ini. Kita cukupkan sekian dan insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Dan ini permohon maaf saya, pekan depan karena saya ada tugas ke Yogyakarta, kita geser satu hari di hari Sabtu insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan ini, dan nanti kita akan bicarakan ketika memasuki bulan suci Ramadan. Mungkin ini sekali lagi, mari kita tutup dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.